Kemudian al-akbari di situ adalah tandanya dengan kasrah karena dia adalah isim yang mufrad. Qala subhanahu wa ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin ay minal musyrikin suratu yunus. Qala fi'l madhi mabni 'alal fathah, karena dia adalah fi'l madhi yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun, dan di situ jumlah fi'liyah dan fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian subhanahu wa ta'ala jumlah yang tidak mempunyai i'rab. Wala tad'u min dunillahi, wawu di situ adalah wawu al-ibtida, dan la di situ huruf yang menjazmkan, sehingga fi'il mudhari' yang jatuh setelah huruf la an-nahiyah di situ harus dijazm. Apabila fi'ilnya itu fi'il yang sahihul akhir, maka tanda jazmnya dengan sukun. Kemudian perhatikan wala tad'u di situ adalah fi'il mudhari' ikufa, yang mana fi'il madinya da'a yad'u, yang ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Di situ tad'u fi'il mudhari' majzum, dia dijazm karena kemasukan oleh amil yang menjazmkan yaitu la an-nahiyah, dan tad'u tanda jazmnya adalah membuang huruf ilat karena fi'il mudhari' yang mu'talul akhir. Sehingga setiap fi'il mudhari' yang mu'talul akhir yang huruf akhirnya berupa huruf ilat, baik itu wawu ataupun ya, maka apabila dia jazm, maka tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf nun. Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala wala tada'u, di situ tada'u jazm, tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat yaitu wawu. Dan fa'il domirun mustatirun takdiruhu anta min dunillahi min, huruf jar yang mengejarkan isim yang jatuh setelahnya, sehingga duni, duna di situ adalah duna dorof. Di situ dorof boleh dijar karena didauli dengan huruf jar yaitu min duni, sehingga duni di situ jar karena didauli dengan huruf jar min, dan dia adalah isim yang mudhaf. Allahi majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena dia adalah isim mufrad karena mudhafun ilaih kepada duni. Kemudian sibhul jumlah jar dan majrurnya di situ fi mahalli nasbin sebagai hal, sehingga min dunillah sibhul jumlah min dunillah jar dan majrur di situ adalah fi mahalli nasbin sebagai hal. Ma la yanfa'uka, ma di situ adalah ismul mausul, ma ismul mausul. La yanfa'uka la, kemudian ma di situ adalah fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi. La yanfa'uka, jumlah la yanfa'uka jumlah silah mausul yang tidak mempunyai i'rab. Kemudian la di situ adalah huruf nafi, yang mana huruf nafi apabila dia itu masuk kepada fi'il mudhari' maka tidak mempunyai amil, yaitu tidak mempengaruhi fi'il mudhari' yang jatuh setelah huruf nafi tersebut. Sehingga la yanfa'uka, yanfa'u di situ adalah fi'il mudhari' yang dirofa, tanda rofanya dengan dhamma karena dia itu adalah tidak bersambung dengan dengan aliful isnain ataupun dengan wawul jamaah. Sehingga yan fa'uka di situ fi'il mudhari' yang ikut wazan fa'ala yaf'alu, sehingga nafa'a yan fa'u. Dan yan fa'u di situ adalah jumlah fi'liyah yang mana fa'ilnya adalah dhamirun mustatir takdiruhu huwa. Kemudian ka di situ adalah dhamir, dhamir yang nasab fi mahalli nasbin. La yanfa'uka ka di situ dhamir yang bersambung dengan fi'il, sehingga namanya itu dhamir muttasil yang nasab. Yanfa'uka yang bersambung dengan fi'il mudhari'. Kemudian ka fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi. Wala yadurruka, wala yadurruka itu jumlah ataf kepada la yanfa'uka, sehingga irobnya sama dengan la yanfa'uka. Fa'in fa'alta fa'innaka idan minabbalimina. Kemudian fa'in in di situ adalah huruf syarat. In di situ adalah huruf syarat yang mana in di situ adalah membutuhkan fi'il syarat dan jawab syaratnya. Sehingga in di situ adalah huruf syarat yang menjazmkan dua fi'il. Kenapa? Karena di sana ada huruf-huruf syarat yang dia hanya sekedar menjazmkan satu fi'il. Tetapi kalau in di situ adalah fi'il huruf yang menjazmkan dua fi'il. Seperti dalam contoh in. Kemudian seperti dalam contoh in taf'alu khairan, in taf'al khairan ya'lamhullah. Jika ataupun jika kamu mengerjakan kebaikan, maka Allah mengetahuinya. Sehingga in taf'al, taf'al di situ adalah jazm karena di situ adalah fi'il syarat, karena kemusakan huruf syarat in yang menjazmkan dua fi'il. Yang pertama taf'al itu fi'il mudhari' yang dijazm. Kemudian jawab daripada in tersebut fi'il mudhari' sehingga jazm ya'lamhullah. Sehingga ya'lam di situ adalah jazm karena fi'il jawab syarat daripada in. Kemudian perhatikan dalam contoh fa'in fa'alta, di situ adalah bukan fi'il mudhari', tetapi di sini adalah fi'il madi. Tadi dijelaskan bahwasanya in itu adalah menjazmkan dua fi'il. Dan bagaimana tatkala itu fi'il, tatkala fi'ilnya tersebut fi'il madi, maka i'rabnya adalah di situ fi mahalli jazmin. Sehingga fi'il madi, jumlah fi'il madi fa'alta adalah fi mahalli jazmin. Karena di situ adalah fi'il mudhari', karena di situ adalah fi'il yang madi. Sehingga fa'alta fi'il syarat fi mahali jazim, karena jatuh setelah huruf-huruf syarat in. Kemudian fa'alta fi'il madi mabni ala sukun, mabni di atas sukun, karena fi'il madi yang bersambung dengan tafa'il. Semua fi'il madi yang bersambung dengan tafa'il dan nafa'il itu adalah mabni di atas sukun. Sehingga huruf lam dalam ayat fa'in fa'alta, huruf lam dari fa'ala di situ adalah disukun karena fi'il madi yang bersambung dengan tafa'il. Kemudian ta domir, ta fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il fa'ala. Kemudian fa innaka idan minadh-dhalimin. Fa innaka di situ adalah sebagai jawab syarat daripada in. Sehingga kapan peletakan fa, peletakan huruf apa namanya jawab syarat daripada in? Di situ ada huruf fa. Kapan fa ini boleh ada pada fi'il syarat? apabila apabila jawab syaratnya itu adalah jawaban yang berbentuknya fi'il mudhari, maka tidak perlu dikasih fa. Akan tetapi apabila jawab syarat daripada in tersebut adalah berbentuk jumlah, maka di situ adalah harus diberi fa, huruf fa. Sehingga dalam contoh fa innaka idzan minadh-dhalimin, dalam ayat Allah di sini fa innaka idzan minadh-dhalimin, di situ adalah jawab syarat daripada in, maka harus diberi fa karena jawab syarat di situ adalah berbentuk jumlah. Kemudian irob satu persatu. Fa innaka, inna di situ adalah huruf yang menasabkan dan fungsinya adalah menasabkan isim yang jatuh setelahnya dan merofakan khobarnya. Dan fungsi daripada inna tersebut adalah mentaukidkan, menguatkan mubtada dan khabarnya. Kemudian ka fi mahalli nasbin, sebagai isimnya inna. Dan minadh-dhalimin di situ sibhul jumlah, fi mahalli raf'in, sebagai khabarnya inna. Sehingga jar dan majrur minadh-dhalimina fi mahalli raf'in, sebagai khabarnya inna. Kemudian adh-dhalimina di situ jar, tanda jarnya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Karena semua jamak mudzakkar salim apabila dia turofa, maka tanda rofanya dengan wawu. Dan apabila dia mendukung di kedudukan nasab ataupun jar, maka tanda jarnya dengan ya. Sehingga adh-dhalimina di situ majrur, tanda jarnya dengan ya karena dia jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena adh-dhalimina ini adalah dikatakan sebagai jamak mudzakkar salim karena terpenuhi syarat-syarat terbentuknya jamak mudzakkar salim yang telah dijelaskan dalam pertemuan yang telah lalu. Kemudian ay minal musyrikina, jumlah sibuhul jumlah minal musyrikin, jumlah yang tidak mempunyai i'rab karena namanya jumlah tafsiriyah. Ay adh-dhalimina yang dimaksud dengan minadh-dhalimin adalah ditafsirkan ay minal musyrikina, sehingga ay minal musyrikina jumlah yang tidak mempunyai i'rab. Sehingga dalam bahasa Arab di sana ada beberapa jumlah yang mempunyai i'rab dan juga ada jumlah yang tidak mempunyai i'rab. Di antara jumlah yang tidak mempunyai i'rab adalah jumlah tafsiriyah, jumlah yang jatuh setelah huruf tafsiriyah, yaitu di situ ai. Ai di situ huruf tafsiriyah. Kemudian minal musyrikin, al musyrikin di situ majrur, tanda jarnya dengan ya karena jamak mudzakkar salim karena didal dan huruf min. Suratu Yunus, Yunus di situ jar, tanda jarnya dengan fathah karena isim yang tidak boleh ditanwin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sehingga artinya di situ wala tad'u min dunillahi, dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, ma la yanfa'uka, yang tidak dapat memberikan manfaat terhadapmu, wala yadurruka, dan juga tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta, maka jika kamu melakukan hal yang demikian itu, fa innaka idan minadh-dhalimin, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang dolim, ay minal musyrikin. Yang dimaksud dengan ad-dhalim di situ adalah orang-orang, termasuk orang-orang yang musyrikin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Rawahu al-Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata man. Di situ ismu syarat. Tadi in huruf syarat, sekarang man ismu syarat. Sehingga man di situ isim syarat, nanti butuh kepada fi'il sa'ad dan jawab syaratnya. Sehingga man di situ adalah isim syarat. Fi mahalli raf'in, sebagai mubtada. Mata fi'il mudhari, fi'il madi mabni 'alal fathah, karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Dan mata di situ adalah fi'il madi yang mujarrad, ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Sehingga mata fa'ala yaf'ulu, sehingga mata nanti fi'il mudhari'nya mata yamutu, yang artinya mati. Kemudian mata fi'lun mudhari' fi'il madi mabni 'alal fathah, dan fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa, kembali kepada man. Sehingga mata fi mahalli raf'in, sebagai khabarnya man. Wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Huwa di situ adalah fi mahalli raf'in, sebagai mubtada. Yad'u, yad'u di situ adalah fi'il mudhari'. Kemudian fi mahalli raf'in, sebagai khabarnya huwa. Min dunillahi, min dunillahi di situ adalah jar dan majrur. Sibuhul jumlah min dunillah fi mahalli nasbin, sebagai hal dari fi'il yad'u. Kemudian niddan, niddan di situ adalah nasab, karena sebagai hal yang kedua dari yad'u. Kemudian jawaban daripada man di situ adalah dakhalan nar. Jawaban daripada man tadi dikatakan man adalah isim syarat, dan mata di situ fi'il syarat, maka dia butuh kepada jawab syaratnya. Sehingga jawab syarat dari hadis Nabi, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan, maka jawab syaratnya di situ adalah dakhalan nar. Sehingga dakhala di situ adalah fi'il madi mabni 'alal fathah, dan fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa, yang kembali kepada man tersebut. Dan an-nara di situ mansub, tanda nasabnya dengan fathah, karena di situ adalah sebagai maf'ulun bihi dari fi'il dakhala. Kemudian perhatikan dalam jumlah wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar, dan jumlah di situ adalah fi mahalli nasbin, sebagai hal dari mata. Sehingga wawu di situ adalah wawu hal, dan jumlah ismiyah huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar, dan di situ jumlah wa huwa yad'u min dunillahi niddan, di situ fi mahalli nasbin, sebagai hal, dan sahibul halnya adalah dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa, yang kembali kepada man. Rawahu al-Bukhari. Si al-Bukhari di situ marfu, tanda rafanya dengan dhammah, karena sebagai fa'il, karena dia adalah isim marfu yang jatuh setelah fi'il mabni maklum, yang mana fi'ilnya itu rawa. Kemudian hu rawahu fi mahalli nasbin, sebagai maf'ulun bihi dari fi'il rawahu. Sehingga artinya man mata, man barang siapa mata mati, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dan dia dalam keadaan menyeru selain Allah yang dia itu sebagai tandingan, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Sehingga jumlah wa huwa yad'u min dunillahi niddan di situ adalah sebagai hal, sedangkan dia dalam keadaan menyeru selain Allah yang mana menjadi tandingan tersebut. Kemudian kita lanjutkan soal yang kelima dari hakut akhir apakah halaman yang ke-13. Halid du'a'u ibadatun. Al-jawab, na'am, ad-du'a'u ibadatun. Qala subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina ay zalilina. Suratul Ghafir. Hal di situ huruf istifham, yang mana huruf istifham hal ini adalah boleh masuk kepada fi'il dan juga boleh masuk kepada isim. Sehingga dalam halid du'a'u ibadatun, hal di situ adalah masuk kepada isim, yang mana isimnya di situ adalah ad-du'a'u. Kemudian contoh hal yang itu huruf istifham yang masuk kepada fi'il, contohnya hal zahaba Muhammadun ilas suq. Sehingga hal dalam contoh hal zahaba Muhammadun ilas suq, di situ hal masuk kepada fi'il. Kemudian kesimpulan daripada hal adalah huruf istifham yang boleh masuk kepada isim dan juga boleh masuk kepada fi'il. Kemudian ad-du'a'u marfu, tanda rafanya dengan dhammah karena di situ isim yang mufrad, di situ sebagai mubtada karena isim marifat jatuh di awal jumlah sebagai mubtada. Ibadatun, ibadatun di situ marfu, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad sebagai khabarnya. Sehingga alid du'a ibadatun, apakah doa itu ibadah? Naam, ad-du'a ibadatun, ya, doa itu ibadah. Sehingga ad-du'a ibadah i'rabnya sama seperti yang di atas. Qala subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum. Qala fi'lil madhi mabniyun 'alal fathah. Rabbukum, rabbu majrur marfu, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad, karena sebagai fa'il dari fi'il qala, karena jatuh setelah fi'il mabni ma'lum dan dia sebagai pelaku daripada fi'il tersebut, maka dia sebagai fa'ilnya. Dan rabbu di situ isim yang mudaf, kum fi mahalli jarrin mudafun ilai. Kemudian ud'uni, ud'uni di situ adalah fi'lul amr mabniyun, di situ adalah mabni karena fi'l amr. Kemudian ud'uni dan fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Kemudian ni di situ adalah nun, dalam ud'uni di situ ada nun, di situ namanya nun wiqayah. Kenapa dikatakan dinamakan nun wiqayah? Karena nun di situ adalah sebagai penjagaan supaya untuk mencegah pengkasrohan fi'il. sehingga udu'u di situ adalah fi'il. Kenapa? Karena fi'il di situ adalah tidak ada yang namanya fi'il di kasrah. Kemudian diletakkan nun wiqayah di situ karena sebagai penjagaan supaya fi'il udu'u tidak di kasrah, sehingga dikasih nun wiqayah. Kemudian ni di situ adalah fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi idomir ya mutakallim ana, sehingga berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, astajib di situ adalah fi'il amr mabni, dan di situ fi'il yang mazid, yang mana fi'il madinya adalah istajaba yastajibu. Fi'il amarnya maka istajib. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Perhatikan di situ astajib tadi adalah bukan fi'il amar. Jadi salah tadi. Ya. Astajib lakum di situ adalah bukan fi'il amar, tetapi di situ adalah fi'il mudhari', yang mana fi'il madinya istajaba yastajibu. Kenapa astajib di situ fi'il mudhari' yang majzum? Karena di situ adalah sebagai jawaban daripada fi'il mudhari', fi'il amr ud'uni. Ud'uni di situlah kata perintah. Maka perintah di situ adalah membutuhkan jawab daripada perintah tersebut, sehingga astajib di situ adalah sebagai jawab daripada fi'il amr ud'uni. Sehingga udu'uni di situ adalah sebagai jawab syarat daripada fi'il fi'il amr udu'uni. Sehingga syarat di situ adalah udu'uni. Fi'il syaratnya di situ adalah berdoalah kamu kepadaku. Maka jawab daripada syarat udu'uni, maka fi'il mudhari yang dijazm karena sebagai jawaban daripada fi'il amr tersebut, sehingga astajib fi'il mudhari majzum, dan fa'il domirun mustatirun takdiruhu ana. Sehingga dalam arti waqala rabbukum, dan berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan. Lakum siakum fi mahalli jarrin, karena didahului dengan huruf jar yaitu lam, sehingga li di situ adalah huruf jar. Sehingga kembali kepada astajib, jadi astajib di situ bukan fi'il amr, tetapi di situ fi'il mudhari' majzum karena sebagai jawab syarat daripada fi'il mudhari' fi'il amr ud'uni. Innalladzina yastakbiruna, inna huruf nasab, alladzina di situ adalah fi mahalli nasbin sebagai isimnya inna, dan allazina isim mausul menunjukkan jamak. Yastakbiruna, yastakbiruna di situ adalah fi'il mudhari marfu, karena tidak ada amil yang masuk kepada fi'il mudhari, sehingga fi'il mudhari di situ marfu, dan tanda rafanya dengan menetapkan huruf nun karena af'alul khamsah, sehingga yastakbiruna di situ nun sebagai tanda rafa pada fi'il mudhari yastakbiruna, dan fa'il di situ adalah wawul jamaah, sehingga yastakbiruna di situ fi'il yang mazid yang sudah mendapat tambahan huruf, yang mana ikut wazan istaf'ala, istakbara, sehingga yastakbiru. Istaf'ala yastaf'ilu, istakbara yastakbiru. An ibadati, sehingga jumlah fi'liyah yastakbiruna, jumlah yang tidak mempunyai rob sebagai silah mausul. An ibadati di situ adalah ibadati majrur, tanda jernya ala maqablal ya, tanda jernya dengan kasrah muqaddarah ala maqablal ya. Kenapa ibadati, kenapa di situ kasrah muqaddarah? Karena di situ adalah isim yang bersambung dengan ya mutakallim, maka i'rabnya adalah muqaddarah. Majrur tanda jernya dengan kasrah muqaddarah karena bersambung dengan ya mutakallim, sehingga an di situ mengejarkan. Sayadquluna jahannam dakhirin. Sayadquluna, sehingga ya sayadquluna di situ sin, huruf sin, maka menunjukkan masa yang akan datang. Yadkhuluna fi'lul mudhari' marfu, tanda rafanya menetapkan huruf nun. Jahannama mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena sebagai maf'ulun bihi dari fi'il sayadkhuluna. Kemudian dakhirina mansub, tanda nasabnya dengan ya karena jamak mudzakkar salim, sehingga dakhirina di situ adalah mansub sebagai hal, dan sahibul halnya di situ adalah wawul jamaah. Kemudian innalladzina, tadi dikatakan innalladzina sebagai isimnya inna fi mahallin nasbin, kemudian di situ khabar daripada allazina, khabar in, khabarnya inna adalah jumlah fi'liyah sayadquluna fi mahalli raf'in sebagai khabarnya inna. Ya sayadquluna itu adalah jumlah fi mahalli raf'in sebagai khabarnya inna. Kemudian kembali kepada sehingga artinya dulu, qala subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladina, sesungguhnya orang-orang yastakbiruna an ibadati, yang mereka itu sombong, an ibadati dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, maka mereka kelak akan masuk ke dalam jahannam, mereka jahannam dakhirin dalam keadaan hina, ai dalilina, yaitu dakhirin hina. Kemudian kembali kepada sayadquluna fi'il mudhari', di situ firman Allah innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadquluna. Di situ fi'il mudhari' sayadquluna, yang mana pengertian daripada fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan akan datang atau sekarang. Kemudian kapan fi'il mudhari' menunjukkan arti yang akan datang ataupun sekarang? Seperti dalam contoh sayadkhuluna, di situ fi'il mudhari' menunjukkan arti yang akan datang karena dia itu adalah fi'il mudhari' yang kemasukan sin, sehingga fi'il mudhari' apabila kemasukan huruf sin maka dia itu adalah menunjukkan masa yang akan datang. Sehingga sayadkhuluna karena di situ sin masuk kepada fi'il mudhari', maka menunjukkan arti yang akan datang. Maka di sana ada syarat untuk fi'il mudhari, kapan dia menunjukkan masa yang akan datang dan sekarang. Apabila fi'il mudhari itu kemasukan huruf sin dan saufa, maka fi'il mudhari menunjukkan waktu yang akan datang. Kemudian untuk fi'il mudhari yang menunjukkan sekarang, maka diantaranya adalah harus ada al-an, masuk kepada fi'il mudhari al-an ataupun sa'atan. Sehingga contohnya yadhabu al-ana Muhammadun ila sufi. Sehingga contoh yadhabu al-ana Muhammadun ila suf, fi'il mudhari yadhabu di situ adalah bukan menunjukkan arti yang akan datang, akan tetapi fi'il mudhari dalam contoh yadhabu Muhammadun al-ana ila suf menunjukkan yang zaman sekarang, yaitu masa sekarang, halan, hal, masa sekarang. Sehingga sekarang Muhammad pergi ke pasar. Kenapa menunjukkan arti sekarang? Karena di sini ada tanda-tanda yang menunjukkan waktu hal sekarang. Ada al-an. Akan tetapi apabila fi'il mudhari tidak ada tanda yang menunjukkan arti masa lampau dan sekarang, maka di situ adalah fi'il mudhari yang ihtimal, yang memungkinkan ada dua kemungkinan, bisa diartikan sekarang dan juga bisa diartikan yang akan datang. Seperti dalam contoh yadhabu Muhammadun ila suq, kalimat yadhabu Muhammadun ila suq, karena di situ tidak ada tanda yang menunjukkan masa yang akan datang dan sekarang, maka mungkin bisa diartikan dua, bisa diartikan sekarang dan juga mungkin akan. Dan kapan menunjukkan akan ataupun yang akan ataupun hal sekarang, apabila ada tanda yang menunjukkan fi'il mudhari yang menunjukkan sekarang, seperti tadi dalam seperti kalau kemasukan al-an atau sa'an. Dan kapan fi'il mudhari bisa menunjukkan yang akan datang ataupun masa yang akan datang, apabila kemasukan sin dan saufa. Sehingga untuk kesimpulan keterangan fi'il mudhari yang menunjukkan masa yang akan datang, apabila fi'il mudhari kemasukan huruf sin dan saufa. Kemudian fi'il mudhari yang menunjukkan masa sekarang, apabila fi'il mudhari kemasukan kata al-an ataupun sa'ah ataupun yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan ai dalilina, itu sudah i'rabnya sama, itu tidak ada i'rabnya karena jumlah tafsiriyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam addu'a'u huwal ibadatu, rawahu Ahmadu wa qala Tirmidzi hasanun sahihun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam jumlah yang tidak punya i'rab, dan fa'il dhamirun mustatir takdiru huwa, yang kembali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Addu'a, addu'a marfu, karena di situ sebagai mubtada, tanda rafanya dengan dhammah kan isim mufrad. Kemudian huwa fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Al-ibadatu marfu sebagai khabarnya. Kemudian huwal ibadatu jumlah ismiyah fi mahalli raf'in sebagai khabarnya addu'a. Itu i'rab yang pertama. Kemudian i'rab yang kedua addu'a'u marfu sebagai mubtada. Huwa dhamirun fasil yang tidak mempunyai i'rab. Al-ibadatu marfu sebagai khabar dari mubtada ad-du'a. Saya kesimpulan ad-du'a wal ibadah bisa antum i'rab kedua-duanya. Yang pertama ad-du'a sebagai mubtada, wal ibadatu fi mahalli rafin sebagai khabarnya daripada doa jumlah ismiyah, ataupun ad-du'a sebagai mubtada dan huwa di situ dhamir fasil yang tidak mempunyai i'rab. Al-ibadatu marfu sebagai khabarnya. Rawahu Ahmadu. Ahmadu marfu, tanda rafanya dengan dhammah karena dia adalah isim yang mufrad, dan Ahmadu tidak boleh ditanwin karena isim yang tidak boleh ditanwin karena nama ikut wazan fi'il yaitu af'alu Ahmadu. Si Ahmadu di situ adalah nama yang ikut wazan fi'il, maka tidak boleh ditanwin. Seperti dalam contoh rawahu Ahmadu. Ahmadu di situ tidak boleh antum rawahu Ahmadun. Ini tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena Ahmadu di situ adalah isim yang tidak boleh ditanwin karena dia nama yang mengikuti wazan fi'ilnya yaitu af'alu. Wa qala Tirmidzi hasanun sahihun. Hasanun marfu sebagai khabar. Sahihun marfu sebagai na'at ataupun sifat, yang mana mausufnya hasanun dan khabar mubtada daripada hasanun sahihun adalah mahdhuf karena sudah diketahui. Bisa antum hadza hasanun sahihun atau bisa antum al haditsu hasanun sahihun, sehingga khabar mubtada daripada hasanun sahihun adalah hadza, yang mana hadza isyarah mengisyaratkan kepada hadis tersebut. Ataupun antum bisa mentakdirkan mubtada yang mana mubtadanya al haditsu hasanun sahihun. Kemudian kita lanjutkan yang keenam, soal yang keenam. Hal yasmaul amwatu ad-du'a. Al jawab la yasmauna. Al-jawab la yasma'una. Qala Allah subhanahu wa ta'ala innaka la tusmi'ul mauta, suratun namali, wa ma anta bimusmi'in man fil kuburi, suratul fatir. Hal huruf istifham, yang mana hal sudah saya terangkan tadi boleh masuk kepada fi'il dan juga boleh masuk kepada isim, sehingga yasma'u di situ fi'il dan hal boleh masuk kepada fi'il. Hal yasma'u al-amwatu. Al-amwat di situ adalah marfu, tanda rafanya dengan dhamma karena di situ adalah jamak taksir, yang mana di situ sebagai fa'il dari fi'il mudhari yasma'u. Ad-du'a'a mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad, dan sebagai maf'ulun bihi dari fi'il yasma'u. Artinya apakah al-amwat orang yang mati mendengar doa? Al-jawab la yasma'una. La huruf nafi, yasma'una marfu, tanda rafanya dengan menetapkan huruf nun. Kemudian yasma'una dan fa'il wawul jama'ah, yang mana kembali kepada al-amwat. Kemudian kita perhatikan dari jawaban dari pertanyaan hal yasmaul amwatu addu'a, maka jawabannya hanya la yasmauna, mereka tidak bisa mendengar. Kemudian kita perhatikan kalimat fi'il madi sami'a, yang mana fi'il mudhari'nya yasma'u adalah fi'il yang muta'addi. Fi'il yang muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan kepada maf'ulun bihi. Kemudian timbul pertanyaan, la yasma'una dan mana maf'ul bih dari fi'il yasma'un, yang mana katanya yasma'una di situ adalah fi'il yang muta'addi yang membutuhkan kepada maf'ulun bihinya. Sehingga jawaban daripada pertanyaan mana maf'ul bih dari fi'il la yasma'un adalah mahdhuf, dibuang, karena sudah dapat dipahami dari orang yang mendengarnya. Sehingga mana maf'ulun bihi dari fi'il la yasma'una, maka di situ maf'ul bihnya adalah mahdhuf, dibuang, karena sudah tahu dan sudah paham. Sehingga mana maf'ul bihi dari fi'il la yasma'una adalah dibuang, yang mana takdirnya addu'a. Sehingga kalau antum mentakdirkan jawaban daripada pertanyaan hal yasmaul amwatu addu'a, jawabannya adalah la yasmauna addu'a. Asal asli daripada kalimat di situ adalah la yasmauna addu'a. Kenapa doa di situ dibuang maf'ulnya? Karena sudah bisa dipahami, maka cukup la yasmaun. Qala Allah Subhanahu wa taala, innaka, Allah sebagai fa'il marfu, tanda rafanya dengan dhamma karena isim yang mufrad, karena jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Subhanahu wa taala di situ adalah jumlah yang tidak mempunyai i'rab. Sehingga qala Allahu, Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta suratun namli, surat An-Naml. Sehingga ka di situ adalah fi mahalli